Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله ودرس بدنيني كتاب akan melanjutkan pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'atiqadi Al-Firqatin Najiyati Al-Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Masih dalam pembahasan seputar mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus masih terkait sifat Al-'Ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya telah diterangkan bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-'Ulu. Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama, di antaranya Al-A'la, Al-Muta'al, dan beberapa nama yang lain yang kandungan maknanya adalah Allah Azza wa Jal Maha Tinggi. Telah diterangkan pula bahwa ketinggian Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga hal. Di antaranya adalah ulumul zat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jal istawa ala arshihi, naik di atas arshnya, dan arsh adalah a'la al-makhluqat, arsh adalah yang tertinggi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah kita terangkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, terkhusus sebelum ini, tentang penjelasan ulama rahimahumullah terkait makna istawa, bahwa Allah Azza wa Jal naik di atas arsy. Kemudian di antara makna al-'ulu, ketinggian, yang merupakan sifat Allah Azza wa Jal adalah 'ulumu al-qahr. Ini yang akan dibahas oleh penulis Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah pada beberapa pertanyaan dan jawabannya yang kali ini kita akan baca, yaitu soal jawab yang ke-68 dan 69. Soal pertanyaannya adalah ma dalilu 'uluwil qahr min al-kitab? Apa dalil 'uluwul qahr, ketinggian al-qahr, min al-kitab, dari dalil kitabullah? Kita ingat kembali bahwa ulumul qahr, al-qahr ini maknanya diantaranya adalah al-ghalabah. Jadi al-qahra artinya ghalabah, menguasai, memenangkan, dan yang semakna dengan itu. memaksakan, dan makna-makna yang seputar itu. Artinya bahwa Allah Azza wa Jal Maha Tinggi pada sifat Al-Ghalabah dan Al-Qahr, di mana tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jal. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan, ya, dengan perintah kauniyah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menentang apa yang Allah Subhanahu wa Taala tetapkan. Ya, di sini maksud perintah tadi kita sebutkan perintah kauniyah. Ya, kalau perintah syariah, perintah secara syar'i, ya banyak yang menentang. Ya, disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh puasa tidak mau puasa. Ini perintah-perintah syar'i yang memang ada yang taat, ada yang tidak. Tapi kalau perintah kauniyah, ya, yang semacam disebut pada firman Allah Azza wa Jalla, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah perintah Allah Azza wa Jalla itu, bila Allah Azza wa Jalla mengatakan jadilah, maka akan terjadi. Nah, perintah yang ini yang disebut oleh ulama rahimahullah dengan perintah kauniyah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghindar atau menentang dari apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Nah, inilah kandungan makna ulu al-qahr, ketinggian Allah Azza wa Jalla dari sisi kekuasaan, ya, pemaksaan, atau yang semakna dengan itu. Disebutkan di sini dalam pertanyaan ini, apa dalilnya bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Al-Qahir? Dalilnya adalah banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an. Al-jawab, adillatuhu katsiratun. Dalil-dalilnya banyak. Minha diantaranya adalah pada surat Al-An'am ayat yang ke-18, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah Allah Azza wa Jalla Al-Qahir yang maha menguasai, fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Ya. Ayat ini sangat jelas menunjukkan, pertama, bahwa di antara nama Allah Azza wa Jalla Al-Qahir, yang artinya yang maha menguasai atau memaksakan kehendaknya, dalam arti yang tadi kita sebutkan, ya. Artinya tidak ada yang menentang, tidak ada yang bisa keluar dari apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Fauqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wa huwa mutadhamminun li'uluwil qahri wal fawqiyah. Dan ayat tersebut mutadhammin, mengandung makna li'uluwi al-qahr, ketinggian kekuasaan Allah Azza wa Jal, wal fawqiyah, dan ketinggian zat Allah Azza wa Jal. Jadi pada ayat ini sudah terkandung dua makna dari makna al-'ulu, ketinggian Allah Azza wa Jalla. Dari sisi al-qahr, ya, kekuasaan atau kemenangan atau pemaksaan atau yang semakna dengannya, jelas Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kemudian fauqa ibadih, dan Allah Azza wa Jalla di atas hamba-hambanya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa zat Allah Azza wa Jalla juga berada di atas hamba-hambanya, sebagaimana telah diterangkan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah Azza wa Jalla, firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Az-Zumar ayat yang keempat, Subhanahu huwal wahidul qahhar, Maha suci Allah Azza wa Jalla, wallah, dialah Allah Azza wa Jalla al-wahidu al-qahhar, yang Maha Esa, al-qahhar, yang Maha menguasai dan mengalahkan. Pada ayat ini disebutkan nama Allah Azza wa Jalla al-qahhar. Nah, ini secara makna sama dengan al-qahir, hanya saja ini lebih lagi karena ini disebut dengan sighah mubalaghah. Ya. Secara asal maknanya sama. Namun al-qahhar punya penekanan secara makna. Disebut dengan sighah mubalaghah. Ya, jadi ini dua-duanya adalah min asma'il husna, termasuk dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang pada puncak keindahannya, kebagusannya, sehingga boleh seseorang menamai orang lain dengan Abdu Al-Qahhar misalnya, hamba Allah Azza wa Jalla Al-Qahhar, atau Abdu Al-Qahir, hamba Allah Azza wa Jalla Al-Qahir. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah Azza wa Jalla pada surat Ghafir ayat 16, Limanil mulkul yawm, lillahil wahidil qahhar. Limanil mulkul yawm, milik siapakah kerajaan pada hari itu? Lillahi al-wahidil qahhar, hanya milik Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa Al-Qahhar dan yang Maha mengalahkan, menguasai. Nah, ini juga terkandung padanya nama Allah Azza wa Jalla Al-Qahhar, dan pada ayat ini ada keterangan di antara makna nama Allah Azza wa Jalla, di mana dikatakan di sini limanil mulkul yawm, milik siapakah kerajaan di hari tersebut? Lillah, hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah, ini punya makna atau menerangkan makna daripada sifat Allah itu. Di mana pada hari itu, pada hari kiamat kelak, dan tentunya bukan hanya di saat itu, ya. Setiap saat Allah Azza wa Jalla menguasai segala sesuatu. Namun di kala itu lebih tampak lagi. Di hari kiamat kelak lebih nyata lagi. Kalau di dunia ada orang-orang yang merasa sombong, ada yang merasa mampu, dan masih dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla berbuat semaunya, berbuat maksiat, ya, menentang Allah Azza wa Jalla. Fir'aun di awal-awal masih dibiarkan, Namrud dan seterusnya, Abu Jahal dan seterusnya, ya, dari orang-orang kafir, musyrik. Walaupun pada akhirnya Allah Azza wa Jalla buktikan kekuasaannya dan kelemahan mereka, tapi di dunia masih saja ada orang-orang yang seperti itu, dan Allah Azza wa Jalla biarkan sampai pada waktunya Allah Azza wa Jalla hancurkan. Tapi di hari kiamat kelak tidak akan ada hal-hal yang semacam itu. Sangat tampak kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sangat tampak kekuatan Allah Azza wa Jalla, sehingga semuanya tunduk, semuanya betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Tidak ada sesuatu pun yang bisa atau berani menentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwani fil din rahimakumullah, jadi begitulah keadaan di hari kiamat kelak. Ya, semua menjadi semakin nyata, semakin jelas, termasuk sifat al-qahr. Jadi semakin tampak di mata manusia. Limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan di hari tersebut? Lillah, hanya milik Allah Azza wa Jal, al-wahidu al-qahar. Kemudian pada ayat yang lain, pada surat Sad, ayat yang ke-56, Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahu al-wahidul qahhar. Pada ayat ini, surat Sad ayat 56, Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada nabinya, Qul, katakan wahai nabi, innama ana munzir, aku ini hanyalah seorang yang membawa peringatan, menyampaikan peringatan. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah siapapun dan apapun illallah, kecuali Allah Azza wa Jal saja, al-wahid, satu-satunya yang Maha Esa, tiada yang lain, al-qahhar, yang Maha menguasai, mengalahkan dan memaksakan. Nah, di sini juga terkandung nama Allah Azza wa Jal, al-qahhar, dan di sini juga ada penjelasan, ya, di antara makna nama Allah tersebut, di mana disampaikan pada ayat ini bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para nabi, mereka adalah hanya memberi peringatan. Mereka tidak punya kekuasaan, ya. Mereka adalah manusia biasa. Tugas mereka hanya menyampaikan. Nabi SAW bahkan sebagai nabi paling mulia tidak bisa memaksakan agar umatnya beriman. Apa kekuasaan beliau sebagai manusia? Bahkan paman beliau sendiri tidak bisa meraih keimanan, keislaman. Di antara paman-paman beliau mati dalam kondisi kafir, Abu Lahab, ya, bahkan Abu Talib yang selama hidupnya juga banyak membantu Nabi SAW. Tapi Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau hanya menyampaikan. Lalu siapa yang punya kehendak yang bisa betul-betul diikuti oleh makhluk-makhluk? Ya, ada lain kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Kalau Allah sudah menghendaki, sudah pasti terjadi. Allah Azza wa Jal, masyiatuhu nafidah, kehendaknya pasti terlaksana. Nah, inilah al-qahr. Jadi wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah siapapun apapun kecuali Allah. Selain Allah Azza wa Jal yang diibadahi, selain Allah Azza wa Jal yang disembah, apakah dia makhluk hidup maupun benda mati? Makhluk hidup sekalipun dia malaikat yang kemudian diibadahi oleh orang, atau sebagian nabi, sebagian rasul yang diibadahi oleh manusia, begitu pula benda-benda mati tentunya enggak punya kekuasaan apa-apa. Kalau tadi kita contohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam seperti itu, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Bagaimana pula tentunya dengan benda-benda mati yang diibadahi dan dituhankan? Tidak punya kekuasaan apa-apa. tidak bisa memaksakan kehendaknya, tidak bisa mengalahkan. Nah, ini menunjukkan kelemahan mereka, menunjukkan keadaan hakiki pada mereka, bahwa mereka adalah makhluk, mereka adalah lemah, sehingga mereka tidak punya sifat-sifat ketuhanan, tidak berhak untuk diibadahi. Lalu siapa yang berhak diibadahi? Maka tiada lain adalah Al-Wahidu Al-Qahhar, Yang Maha Esa, Dialah satu-satunya, dan Dialah yang Maha menguasai, Maha mengalahkan. Itulah yang berhak diibadahi, itulah yang pantas diibadahi, itulah sesembahan yang benar. Selainnya adalah salah. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, mereka telah tersesat dari jalan yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang sangat merugi di dunia maupun di akhirat. Mereka beribadah kepada selain Allah, ternyata yang diibadahi tidak punya kemampuan apa-apa. Lalu apa yang diharapkan dari peribadatan itu kepada yang mereka pertuhankan? Mau minta apa? Mau mengharap apa pada sesuatu yang tidak punya qahr, kemampuan untuk mengalahkan dan memaksakan? Apa yang diharapkan? Ya, seandainya pun tadi kita sebutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai Nabi dan Rasul yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal, ada orang misalnya menyembah beliau, apa yang diharapkan dari beliau? Nyatanya beliau tidak mampu apa? Mengislamkan pamannya, sehingga akhirnya akan masuk ke neraka ya, si paman tersebut. Bagaimana dengan yang lain? Artinya dia enggak selamat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam ceramahnya kepada keluarga, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sirah, sejarah beliau, mengumpulkan keluarganya satu demi satu, dipanggil namanya, dipanggil kaumnya, sampai beliau mengatakan kepada putri beliau sendiri, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyikti la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah kepadaku hartaku sekehendakmu, tapi la ughni anki minallahi syai'an, aku tidak bisa menolong kamu dari Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Nah, kalau demikian keadaan beliau alaihi salatu wassalam, bagaimana dengan yang lain? Maka betul-betul merugi mereka yang beribadah kepada selain Allah, tidak dapat apa-apa kelak, hampa, bahkan celaka. Lebih celaka lagi, yang diibadahi akan berlepas diri dari mereka. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَعُوا الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Tuhan mereka yang diikuti akhirnya berlepas diri, dan تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, hubungan cinta dan kasih sayang di antara mereka pun hanya putus, saling menyalahkan, saling berlepas diri, betul-betul merugi. Makanya ayat ini betul-betul menjadi pengingat bagi orang-orang yang sadar. Ya, wa ma min ilahin illallah al-wahid al-qahhar. Dan tidak ada ilah siapapun dan apapun kecuali Allah Azza wa Jal. Selain Allah Azza wa Jal, batil, sia-sia. Ya, tidak akan memberikan manfaat bagi para penyembahnya. Hanyalah Allah Azza wa Jal Al-Wahidul Qahhar yang akan memberikan manfaat dan menghindarkan dari madarat pada para penyembahnya yang betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jal. dengan benar. Pada ayat berikutnya disebutkan surat Hud ayat yang ke-56 juga, ma min dabbatin illa huwa akhirun binasiyatiha. Ma min dabah, tiada sesuatu pun dari sesuatu yang berjalan di muka bumi, illa huwa akhirun binasiyatiha, kecuali dialah Allah Azza wa Jal yang memegang ubun-ubunnya. Yakni Allah Azza wa Jal yang menguasai kita sebagai manusia dan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal yang lain yang berjalan di muka bumi ini, bahkan juga segala makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal, semuanya dalam kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ya, Allah akan kemanakan kita, Allah akan bagaimanakan kita, maka semuanya akan tunduk dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Allah Azza wa Jal menguasai kita, ubun-ubun kita di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Kita mau berbuat apa, kita mau kemana, apa yang akan terjadi pada diri kita, semuanya di bawah kekuasaan dan ketetapan Allah Azza wa Jal. Nah, inilah makna Al-Qahr, sifat Allah Azza wa Jal, Al-Qahr terhadap hamba-hambanya. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah Azza wa Jal pada surat Ar-Rahman ayat yang ke-33, ya ma'asyar al-jinni wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya ma'asyar al-jinni wal-ins, wahai jin dan manusia, in istata'tum, bila kalian mampu, an tanfudhu, untuk keluar, min aqtaris samawati wal ard, dari ujung-ujung langit-langit dan bumi, fanfudhu, maka silakan keluar. La tanfudhuna illa bisultan, kalian tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sultan, dengan kekuatan. Nah, ayat ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jal dan menunjukkan kelemahan makhluk, baik kita sebagai manusia maupun jin yang diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jal, kemampuan, semuanya tidak akan mampu keluar dari kerajaan Allah Azza wa Jal. Langit-langit dan bumi, semuanya milik Allah Azza wa Jal. Dimanapun dari bagian langit maupun bumi, semuanya adalah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Kalian mau kemana? Manusia mau lari kemana? Mau pergi kemana? Jin mau kemana? Kemanapun, dimanapun, kalian adalah dalam kekuasaan Allah Azza wa Jal, dalam kerajaan Allah Azza wa Jal. Kalau kalian mampu keluar, silakan keluar. Tantangan dari Allah Azza wa Jal. Dan tidak akan ada yang mampu. Tidak akan ada yang mampu. Karenanya semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dan ini menunjukkan dan semakin menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jal, dan bahwa Allah Azza wa Jal sebagai Al-Qahir, Al-Qahhar, yang maha menguasai dan memenangkan atau memaksakan. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan selain itu dari ayat-ayat yang semakna dengannya, masih ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan makna uluwul qahar, ketinggian kekuasaan Allah Azza wa Jal dan kemenangan Allah Azza wa Jal terhadap hamba-hambanya. Kemudian pada soal jawab berikutnya yang ke-69 juga masih terkait dengan sifat ini. Ma dalil dzalika minas sunnah? Apa dalil dari sifat atau tentang sifat tersebut dari dalil as-sunnah? Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab, adillatuhu minas sunnati katsirah. Dalilnya dari sunnah Nabi juga banyak. Dalil yang menunjukkan tentang sifat ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Minha di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhirun binasiyatiha. Doa yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana dalam riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah, ya. A'udzu bika min syarri kulli dabbah. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala yang berjalan. Anta akhirun binasiyatiha. Engkau lah yang menguasai ubun-ubunnya. Ya. Nah, ini di satu sisi adalah mengajarkan kepada kita doa. Di sisi yang lain, dari sisi makna, ya, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berjalan ini di muka bumi, manusia, hewan, jin, ya, semua adalah masuk dalam kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ubun-ubun kita semuanya dikuasai oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah lah yang mengatur kita. Allah lah yang mengatur kita, menguasai kita. Tidak akan mungkin kita akan keluar dari kehendak Allah Azza wa Jal. Karenanya ini merupakan suatu doa yang luar biasa, bahwa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal perlindungan, yang Allah lah yang menguasai segala makhluknya. Ya, jin ketika mau berbuat jahat, siapa yang menguasai jin tersebut? Allah Azza wa Jal. Hewan-hewan mungkin juga yang mau berbuat jahat kepada kita, siapa yang menguasainya? Allah Azza wa Jal. Nah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal yang menguasai semuanya, yang memang dialah yang maha mampu dan menguasai. Sehingga ini suatu doa yang sangat-sangat tepat tentunya dari segala sisi. Dari sisi di mana kita memang hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jal sebagai ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal sebagai perwujudan tauhid. Dari sisi mana, ya memang dialah yang maha mampu. Ya. Dia yang maha kuasa semua makhluk-makhluk, termasuk makhluk-makhluk yang punya potensi-potensi jahat, Allah lah yang menguasai. Sehingga sudah barang tentu kita mohon perlindungannya kepada Allah Azza wa Jal. Ya, agar kita dilindungi dari kejahatan makhluk-makhluk tersebut. Kemudian dalil berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik, madhin fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka. Nah, ini juga doa yang diajarkan Rasulullah SAW, doa yang cukup panjang, hanya saja di sini dipotong yang sesuai dengan pembahasan kita. Dalam doa itu disebutkan di antaranya pengakuan dan ikrar seorang hamba kepada Rabbnya. Allahumma inni abduk, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu. Wabnu abdika, dan putra dari hamba lelakimu. Wabnu amatika, juga putra dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ma'adhin fiyya hukmuk, berlangsung dan berlaku pada diriku hukum-hukummu. Adilun fiyya qada'uk, dan adil, ya, keadilan ada pada diriku terkait dengan ketetapanmu. Nah, pada penggalan doa ini, ya, jelas sekali bahwa kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Ma'adhin fiyya hukmuk, berlaku pada diriku hukummu. Ya, hukum Allah Azza wa Jal, hukum kauniyah, ya, yang Allah tetapkan pada diri kita. Kita mau seperti apa dan bagaimana, kita mau beruntung atau celaka, kita mau sehat atau sakit, selamat atau tidak, semua ketetapan Allah Azza wa Jalla berlaku pada diri kita. Ya. Adlun fiyya qada'uk. Ini juga qada Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Qada Allah Azza wa Jalla yang adil kepada hamba-hambanya. Nah, semua ini berlaku pada diri kita, yang kita semua sebagai makhluk tidak akan mungkin lepas darinya. Nah, inilah kandungan makna bahwa Allah Azza wa Jalla Al-Qahir, maha mampu, maha menguasai, maha mengalahkan terhadap makhluk-makhluknya. Kita sebagai makhluknya, begitulah kondisi kita. Ya. Yeah. Kemudian pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Sabda Rasulullah sallam, yang juga ini merupakan potongan dari doa kunut witir, disebutkan pada bagian doa tersebut suatu makna yang menerangkan tentang makna al-qahr, kekuasaan Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya itu. Di mana disebutkan di situ, innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, engkau lah yang memutuskan. Wa la yuqda alaik, dan tidak diputuskan terhadapmu. Ya, justru Allah yang memberikan ketetapan, qadha, keputusan yang berlaku pada hamba-hambanya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla la yuqdha alaih, tidak ada yang memutuskan terhadap Allah. Ya. Nah, ini tentu sebagai salah satu penjelasan tentang makna qahr tadi. Begitulah keadaan yang hakiki. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memutuskan, di tangannya lah ketetapan segala sesuatu. Innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya la yadhillu, tidak akan menjadi hina, dalil, man walait, siapa saja yang berwala kepadamu. Ya, yeah. Yang taat kepada Allah Azza wa Jal, yang tunduk kepada Allah Azza wa Jal, yang mengikuti perintah-perintah Allah Azza wa Jal, maka tidak akan menjadi hina, zalil. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan menjadi aziz, orang yang mulia, terhormat, Man adait, siapa saja yang memusuhimu. Ya, siapapun yang menancapkan sikap permusuhan terhadap Allah Azza wa Jal, menentang ketetapannya, syariatnya, maka dia tidak akan menjadi orang yang terhormat, orang yang mulia, bahkan sebaliknya dia akan menjadi orang yang hina dina. Nah, yang jelas pada sebagian doa ini menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk di bawah ketetapan Allah Azza wa Jal, di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal, dialah Allah Azza wa Jal Al-Qahir Al-Qahhar, ya, fauqa ibadih, dialah yang menguasai dan mengalahkan seluruh hamba-hambanya. Tidak ada satupun yang bisa dan mampu menentang Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, ini sebagian dari dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW terkait dengan penjelasan makna sifat Allah Azza wa Jal Al-Qahr. Wa ghairu dhalika kathir, dan selain itu masih banyak dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, dan apa yang disebutkan sudah cukup menjadi sebagian contoh dari dalil-dalil tentang sifat ini. Dan seperti yang saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwa makna uluwul qahr, ketinggian Allah Azza wa Jal dari sisi kekuasaannya, dari sisi kemenangannya, pemaksaannya, yang ini ahli bid'ah pun mengakui, enggak mungkin mereka akan mengingkari ini, ya. Dan maknanya sangat nyata, sehingga ahli bid'ah secara umum, ya, secara umum mengakui ini. Nah, yang diingkari adalah penjelasan yang lalu terkait dengan ketinggian Allah Azza wa Jal, yaitu zat Allah Azza wa Jal di atas hamba-hambanya, dan terkhusus lagi uluhu ala arshihi, naiknya Allah Azza wa Jal di atas arshnya. Ini yang ahli bid'ah ingkari, dan kita telah sebutkan penjelasan terkait ini pada pertemuan yang sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.